بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فضل من عزنا الله إياكم masih kita membaca di bab al-hajj wal-ghusl ma'a al-imam madin, berjihad dan berhaji atau berhaji dan berjihad bersama imam itu sudah berjalan dari sejak zaman dahulu ila yaumil qiyamah. Kita sudah membaca di syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya di antara prinsip akidah Ahlussunnah dari penjelasan beliau terhadap ucapan dari Imam Al-Barbahar rahimahullah bahwasanya haji dan berjihad itu diatur oleh imam penguasa, dan ini sudah dari sejak zaman dahulu. Demikian juga al-imam al-Barbahari menambahkan salatul jum'ah khalfahum jaisah, menjalankan salat jumat di belakang imam penguasa itu hukumnya jaisah, boleh. Yusalli ba'daha sita rakaat, dan salat sunnah sesudah Jumat ada 6 rakaat. Yafsilu baina kulli rakaataini, dan dipisahkan di setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, demikian yang diucapkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Kita lihat di syarahnya, qala al-imam al-fauzan hafizahullah, fa iqamatul hajj wal ghusl wal jum'ah wal 'id min salahiyati wali al-amr. Maka menjalankan ibadah haji, berjihad dan juga salat jum'at dan salat 'id itu adalah kewenangan wali al-amr, pemimpin kaum muslimin. Sehingga Asy-Syaikh atau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di matan salatul jum'ati khalfahum jaisah, salat di belakang mereka, salat Jumat termasuk juga salat Id itu juga jaisah, tetap boleh. Maksudnya yakni walau kana indahum fiskun, walau kana indahum ma'asin, walaupun penguasanya itu punya kefasikan, penguasanya punya perbuatan maksiat-maksiat, walaupun mereka penguasa yang jahat, fa'innahu yusalla khalfahum, maka tetap dikerjakan sholat Jumat, sholat Id, bahkan sholat 5 waktu di belakang mereka. Ini diantara kita ahlu sunnah, bahwasanya ahlul maksiat tidak sampai mengeluarkan dari Islam perbuatan dosa besar selain syirik, tidaklah menyebabkan pelakunya kafir. Maka ahlu sunnah dari sejak zaman dahulu berpendapat bolehnya bermakmum di belakang pemimpin-pemimpin yang fasik, ahli maksiat, ya, atau yang jahat. Barakallahu fikum, ini berbeda dengan pendapatnya kaum khawarij, yang mana mereka tidak mau sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim atau yang ahli maksiat. Kemudian apa hikmahnya kita tetap sholat di belakang pemimpin yang fasik tersebut? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, li'anna fis sholati khalfahum jam'an lil kalimati. Karena sholat di belakang mereka itu dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin. Menjaga persatuan kaum muslimin. Nah, wa aidan al-fasik idza ahsan ya fa ahsin ma'ahu. Maka seorang yang fasik, pemimpin yang fasik, kalau dia berbuat baik, maka hendaknya engkau berbuat baik bersama dia. Ya, ini ketika mereka menjalankan ibadah salat Id, salat Jumat, salat lima waktu, ya engkau jalankan ibadah bersama pemimpin yang fasik tersebut karena dia ketika itu sedang berbuat baik. Ya. Barakallahu fikum. Jangan engkau menyimpang atau menyempal darinya. Walihadza lamma qalu li Utsman radhiyallahu anhu wa huwa mahsur. Oleh karena itu ketika mereka berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu beliau sedang dikepung, inna fulanan ya ummun nas, sesungguhnya fulan mengimami manusia, para demonstran yang diprovokasi oleh kaum munafikin, oleh para ahlul bidah, untuk berdemo melawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, datang dari berbagai penjuru kemudian mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di rumahnya. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu tidak bisa keluar. Manusia kemudian mengatakan, wahai Utsman, si fulan itu yang mengimami manusia. Wa huwa laisa bi imam. Ya, dalam keadaan dia bukan imam. Wa innama huwa imamu fitnatin. Ya. Sesungguhnya dia itu apa? Imam pembawa fitnah. Apa jawaban Utsman radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ya ibna akhi, idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahu." Apabila manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah kamu bersama mereka. "Wa idza asau," kalau mereka berbuat jelek, "fatajannab isaa'atahum." Jauhi kejelekan mereka. Ini menjadi sebuah prinsip dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada kita semuanya untuk kita jalankan. Idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Kalau manusia berbuat baik, maka hendaknya kamu ikut berbuat baik bersama mereka. Tapi sebaliknya, wa idza asau, kalau mereka berbuat jelek, jangan ikut-ikutan berbuat jelek. Ya. Fatajannab isaa'atahum, jauhi kejelekan mereka. Ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu imma'atan, jangan kalian menjadi orang yang enggak punya prinsip. Ya. In ahsanan nasu ya antuhsina. Jika manusia berbuat baik, hendaknya kalian ikut baik. Ya. Wa in asau fala tadzlimu, kalau mereka berbuat jelek, jangan kalian ikut berbuat jelek seperti mereka. Jangan kalian ikut berbuat zalim. Jadi harus punya tekad berpegang dengan agama ini. Ya, jangan berbuat mengikuti kebanyakan manusia. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud di sini terkait dengan apa? Ketika seorang pemimpin berbuat baik, walaupun mereka sebenarnya ada berbuat maksiat, dosa, dan seterusnya. Tapi ketika mereka sholat, mereka menjadi imam sholat Jumat, sholat Id, sholat lima waktu. Maka hendaknya apa? Fa'ahsin ma'ahum. Hendaknya kamu berbuat baik bersama imam tersebut. Ya, karena apa? Mereka ketika itu sedang berbuat baik. Wa inna sa'u fatajannab isya'atuhum. Tapi kalau mereka berbuat jelek, mengajak kepada perbuatan mungkar, jauhi perbuatan mungkar mereka. Masya Allah ya, ini Utsman sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi imam. Karena beliau khalifah. Beliau amirul mu'minin. Tapi karena beliau dikepung oleh para demonstran. Para ya orang-orang bodoh. Orang-orang juhala yang datang dari kampung-kampung, dari penjuru-penjuru, pelosok-pelosok negeri. Diprovokasi oleh orang-orang munafikin untuk berdemo ya, menjelek-jelekkan Utsman, membawa fitnah. Akhirnya Utsman radhiyallahu taala anhu dikepung di rumah beliau, tidak bisa keluar, tidak bisa untuk menjalankan sholat di masjid, apalagi mau jadi imam seperti hari-hari kebiasaan beliau. Yang menjadi imam justru orang yang jelek. Ya, maka ketika manusia bertanya kepada Utsman, bagaimana hukum sholat di belakang pemimpin fitnah tersebut, Utsman tetap menganjurkan, sholatlah kalian di belakang. Iya. Ya. Karena apa? Barakallahu fikum. Ya, mereka sedang berbuat baik di saat itu. Fa idza shallatu shalli ya ma'ahu idza kana wali amrin walau kana indahu fiskun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, apabila seorang pemimpin penguasa menjadi imam salat maka hendaknya engkau salat di belakang mereka apabila dia seorang waliul amr, penguasa. Ya, walaupun dia memiliki kefasikan, memiliki pelanggaran syariat. Lima fi dzalika minal maslahati, karena di dalam hal itu ada kemaslahatan. Ya. Wali anna salata ibadatun. Karena sungguhnya salat itu adalah apa? Ibadah. Ya. Salat itu adalah ibadah. Sehingga kita pun ikut di belakang mereka. Barakallahu fikum. Wal fasik idza shalla yusajjau ala hadza. Kalau orang fasik, penguasa yang jahat, ketika dia mengerjakan salat, maka harus dimotivasi. Harus disemangati untuk salat karena ini adalah kebaikan. Yud'a lahu, didoakan yang baik, semoga dia istiqomah, semoga dengan sholatnya dia kembali ke jalan yang benar, semoga dengan sholatnya dia akan bisa bertaubat dari kefasikannya. Ya, dalam keadaan apa? Didoakan kebaikan. Ya, waqad au siba. Ya, bahkan kadang sebagian orang fasik, penguasa yang fasik ketika sholat justru dicelah. Maka ini enggak betul, enggak boleh. Ya. Kita mendapati penguasa ketika berbuat baik, hendaknya kita dorong untuk berbuat baik. Ketika kita melihat manusia manapun, apalagi penguasa, ketika dia berbuat kebaikan, sholat, puasa, dan amalan kebaikan yang lainnya, hendaknya kita doakan. Ya, dan kita dorong dia untuk berbuat baik. Tapi ketika dia berbuat jelek, ya barakallahu fikum, hendaknya kita dalam keadaan apa? Tetap ya tidak mentaati kejelekannya, tetap tidak mengikuti kejelekannya dan kita mengingkari kejelekannya, tapi sisi lain kita tetap mendoakan kebaikan agar Allah memperbaiki penguasa yang jelek tersebut. Dan ini adalah prinsip dari Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, madin dari sejak zaman dahulu. Baik. Qala hafizahullah, shalla sahabatu khalfal umara. Dahulu para sahabat sholat di belakang para penguasa alladzina alaihi mulahadzat. Yang mana mereka penguasa ini memiliki mulahadzat, perkara yang sangat dikritisi, yang sangat tidak bagus. Kal Hajjaj wa ghairihi. Seperti Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Ya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Masya Allah, ini seorang pemimpin daerah yang sangat jahat sekali. Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, ya, Hajjaj itu sampai mudah sekali membunuh, ya, membunuh apa? Seorang yang kesalahannya sebenarnya tidak seberapa, ya. Tapi karena apa? Kesalahan tersebut Hajjaj sampai kemudian membunuh, ya. Bahkan sampai dia bisa membunuh sekian banyak manusia yang memerangi Hajjaj atau yang tidak setuju dengan kebijakannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, dalam keadaan apa? Orang ini ma'ruf akan kejahatannya. Dia pernah habis membunuhi masyarakat yang dianggap menentang sama Hajjaj. Kemudian Hajjaj, ya, jenazah-jenazah yang habis dibunuh oleh Hajjaj tersebut, mereka berpesta pora sambil minum khamr di sekeliling jenazah tersebut. Ya, saking jahatnya. Orang salah sedikit dibunuh. Masya Allah. Sampai-sampai apa? Hajat itu dianggap kurang lebihnya preman. Ya, penguasa yang berlagak seperti preman. Walaupun jahat seperti itu, tapi para salaf mengingkari. Ya, Zubair bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan tentang apa? Mengeluhkan tentang kejahatannya Hajjaj. Syakauna ila Anas ma laqina min Hajjaj. Kami mengeluh kepada Anas bin Malik dari kejadian-kejadian yang kami dapati dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Tapi ternyata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, sebuah nasihat yang menyejukkan, ya, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarr min sami'tuhu min nabiyikum. Tidaklah ada satu zaman kecuali zaman yang sesudahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Aku mendengar ini dari nabi kalian. Yani zamannya Hajjaj ada kejelekan-kejelekan. Sayyid. Ya, karena memang zaman yang datang sesudahnya itu pasti lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Ya, itu dari segi apa? Dari segi kondisi keagamaan umat manusia. Ya, sehingga di zaman Hajjaj, Masya Allah, fitnah begitu banyak. Berbeda dengan di zaman para sahabat Khalifah Rasyidun. Ya, sehingga ikhwat alimana azinullah yakum diperintahkan untuk bersabar. Ya, bersabar menghadapinya, dan para salaf pun dalam keadaan tidak memerangi Hajjaj bin Yusuf. Ya, walaupun jahatnya seperti itu, dan mereka tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ya, beliau menyebutkan di sini, shalla khalfahum sahabatu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ya, dalam keadaan apa? Para sahabat Rasulillah alaihi salatu wassalam tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ya, mereka barakallahu fikum sholat di belakang mereka imtithalan di amri Rasulillah alaihi salatu wassalam, dalam keadaan apa? Menjalankan perintah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun Hajjaj jahatnya luar biasa. Ya. Disebutkan barakallahu fikum, ya. Sampai-sampai apa? Hajjaj bin Yusuf tayyib Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan safakan lidima. Ya, zaluman, jabbaran, nasibiyan, khabithan. Sangat zalim. Ya, sangat kejam. Dan dia sangat memusuhi keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Sangat buruk. Safakan lidima, sangat mudah menumpahkan darah manusia. Ya. Karena dha suja'atin, orang ini sangat pemberani, ikdam wa makrim. Ya, sangat-sangat lancang dan juga sangat punya makar. Ya. Dalam keadaan apa? Walahu hasanat. Dia memang punya kebaikan, tapi apa? Maghmurun fi bahri dzunubihi. Kebaikan-kebaikannya itu tenggelam, dilumuri oleh dosa-dosanya yang sangat-sangat banyak. Ya, jadi kesalahannya lebih banyak. Ya, melimpah. Tayyib. Hanya saja ikhwat aliman azinallahu yakum, ya, para sahabat itu tetap sholat di belakang mereka, ya, seperti para sahabat-sahabat yang meninggal belakangan, seperti barakallahu fikum Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Ya, bahwasanya memberontak kepada penguasa yang jahat itu adalah perkara yang barakallahu fikum dilarang, karena itu adalah memudaratkan, lebih banyak memudaratkannya, dan mereka merintahkan untuk bersabar, ya, bahkan tetap sholat di belakang mereka, tetap menjalankan ketaatan dalam hal yang ma'ruf, walaupun ya kefasikan-kefasikannya begitu nyata. Dan ini adalah prinsip daripada prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Ya, sehingga kata Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, ya, para sahabat pun apa? Shalla khalfahum, salat di belakang penguasa-penguasa jahat, ya, intisalan di amri Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena ini perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak dalil. Maka para sahabat praktek nyatanya seperti itu, ya, tidak memberontak kepada penguasa yang jahat, dan kemudian mereka sholat di belakang mereka, wajam'an lil kalimati, dalam rangka menjaga persatuan. Ya. Dan kalau di zaman sekarang, penguasa mungkin tidak memimpin sholat Jumat, sholat Id, dan seterusnya, ya, sholat lima waktu, tapi penguasa menyerahkan kepada imam-imam masjid, atau kepada petugas-petugas yang ditunjuk, ya, yang seperti ini, barakallahu fikum, ya, itu juga bukan tidak mengapa untuk kita sholat di belakang mereka, para imam-imam, ya, atau petugas negara yang ditunjuk, atau imam manapun, selama mereka adalah seorang yang tidak melakukan bid'ah yang kufriyah, bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam, yang kufur. Ya, sholat di belakang siapapun dari ahlul qiblah sah, boleh. Ya, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun imamnya memiliki kesalahan-kesalahan, ya, selama tidak sampai membatalkan keislaman, maka sholat di belakang ahlul qiblah itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tayyib, ikhwata liman a'azinullahikum. Kemudian kita baca di syarahnya, qala al-imam al-barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'at. Kemudian sholat sunnah dikerjakan setelah sholat Jumat 6 raka'at. Nah, ini kata Syahwirahullah, hadhi mas'alatun fiqhiyah. Ini masalah fiqhiyah. Sholat ba'diyatan Jumat. Berapa rakaat? Ya, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan 6 rakaat. Ja'at bimunasabati dzikri, ya, salatil Jum'ati. Beliau sebutkan, ya, bertepatan terkait dengan salat Jumat. Baik. Fal Jum'a laisa laha ratibatun qablah. Salat Jumat itu tidak ada salat qobliyatnya. Sebelum Jumat, salat sunnah sebelum Jumat itu tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh banyak manusia ketika habis azan pertama salat Jumat mereka berdiri untuk salat apa? Salat sunnah qobliyatan Jumat. Maka ini enggak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Ya, jadi salat Jumat qobliyatan itu tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan tentang disyariatkannya. Adapun mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan sholat duhur. Maka yang seperti ini tentunya apa? Tidak sesuai. La kias ma'ad dalil. Enggak ada kias kalau sudah ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat qobliyatan Jum'ah. Faman ja'a ilal masjidi fa'innahu yusalli ma tayassara lahu. Tapi barang siapa yang datang ke masjid, hendaknya dia sholat apa yang mudah baginya. Ya, namanya sholat apa? Sholat untuk menunggu imam. Barakallahu fikum, bukan sholat qobliyatan Jumat sekali lagi. Ya, bukan sholat qobliyatan Jumat. Tapi sholat ma tayassara lahu. Ya, karena apa? Karena ini yang biasa dilakukan oleh para salaf. Disebutkan dalam beberapa hadis, ya, bahwasanya dianjurkan untuk sholat sebelum datangnya imam. Kita datang misalkan jam 10:30, jam 11, masih banyak waktu. Ya, sembari membaca Al-Quran, maka kita bisa melakukan sholat apa, menunggu imam, ya, tapi bukan sholat qobliyatal Jum'ah. Sekali lagi, bukan sholat qobliyatal Jum'ah. Tapi ini adalah apa? Sholat untuk menunggu imam dan tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya berapa rakaat. Ya, sehingga ini sebagian ada menyebutkan ini adalah sholat duha. Sebagian ada menyebutkan ini apa? Sholat duha. Tapi yang roji ini adalah sholat yang memang dikerjakan di waktu duha. Tapi ini adalah dalam rangka untuk menunggu imam. Manikta salayau mal jum'ati watato harolaha. Barang siapa sholat Jum'at lalu dia bersuci. Apa? Barang siapa yang mandi di hari Jum'at lalu dia bersuci. Ya, bimas tato amin tuhrin, dengan apa yang dia bisa lakukan dari bersuci, sumat dahana au masa menti, lalu dia memakai dahan. Apa dahan? Ya, pelembab di kulit. Ya, ada yang menyebutkan dahan di sini adalah masa menti, menyentuh minyak wangi. Thumma raha falam yufarriq baina itsnain. Dia berangkat ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Fa sallama kutibalah, lalu dia salat sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Maksudnya salat enggak ada batasan. Ini yang menjadi syahid, ya. Summa idza kharajal imam ansab. Kalau imam sudah keluar, dia diam. Ya, dia mendengarkan khutbah. Ya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan diampuni antara Jumat tadi dengan Jumat yang berikutnya. Ya, di sini disebutkan apa? Salat, ya. Summa yusalli ma kutibalah. Dia salat sesuai dengan yang Allah takdirkan untuknya. Kalau dia salatnya imamnya masih lama datang, dia salatnya sampai 20 rakaat, sampai ya 18 rakaat misalkan. Ya sudah, itu adalah salat yang dia ditakdirkan padanya. Jadi ini yang ada, salat sebelum Jumat itu adalah salat apa? Menunggu imam istilahnya. Ya, dan ini ada yang mengatakan di salatul duha karena waktunya di saat duha. Ya, tapi ini kejadiannya di hari Jumat. Ya, jadi salat sambil menunggu imam. Karena sebagian manusia masih jarang yang melakukan sunnah ini. Ya, masih banyak yang kebanyakannya membaca Al-Qur'an, kebanyakannya berzikir, kebanyakannya berdoa. Ya, menunggu imam seperti itu. Padahal di sana ada salat. Tapi bukan salat qobliyatan. Bukan salat qobliyatan. Ya. Kemudian apa? Dia menunggu imam sampai seberapa yang Allah takdirkan. Kalau imam sudah datang, berhenti untuk mendengarkan khutbah. Nah, ini yang ada tuntunannya. Adapun salat setelah azan pertama sebagai salat qobliyatan bagi Jumat, maka itu tidak ada tuntunannya. Qala hafizahullahu taala, ya. Wa yajlisu yantadhiru, setelah dia salat, dia duduk menunggu imam. Fa in istamarra fi salatin hatta yahdhurul imam fa huwa afdhal. Tapi kalau dia melanjutkan salatnya, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi sampai imam datang, maka itu afdal. Ala annahu, ya, naflun mutlaqun, sebagai salat sunnah mutlak. Ya, laisa lahu alaqam bi salatil jum'ah, enggak ada kaitannya dengan salat Jumat. Ya, jadi ada yang mengatakan ini salat sunnah mutlak. Ya, tapi ada yang mengatakan ini salat sunnah sambil nunggu imam. Kan jelas Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Ya, beliau alaihi salatu wasallam cuma menyebutkan ini sambari menunggu imam. Ya, salat yusalli ma kutiba lahu. Ya, setelah itu apa? Ketika imam datang, si idza kharaja imam ansab. Ketika dia atau melihat imam sudah masuk ke dalam masjid, dia pun berhenti dari salatnya. Maka apa keutamanya? Ghufrallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Baik, ini ada tuntunannya. Ya. Ketika ini sunnah ditinggalkan, subhanallah, maka seorang ahlu sunnah sangat pantas menghidupkannya. Ya, jadi ketika menunggu imam, salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat. Ya, justru yang enggak ada tuntunannya habis azan baru salat. Ini yang enggak ada tuntunannya. Ya, sunnah yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam jarang dihidupkan oleh manusia. Ya, yang tidak ada tuntunannya justru dihidupkan. Maka wajib bagi kita semuanya, ya, mari kita menghidupkan sunnah salat, ya, naflun mutlak, ya. Syekh Shalal Fauzan hadzallahu menyebutkan naflun mutlak. Ya, yang seperti ini adalah apa? Perkara yang mesti untuk dihidupkan oleh para ahli sunnah. Baik. Amma ratibatul jum'ati fahiya ba'dah. Adapun salat rawatibnya Jumat itu sesudah salat Jumat. Ya. Salat sesudah salat Jumat, bukan sebelumnya. Baik, aqalluha raka'atan, paling sedikitnya 2 rakaat. Ya, paling sedikitnya 2 rakaat. Tapi kalau mau tambah, kata Syekh Hafizahullah, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bisalamain. Ya. Paling banyaknya itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Tapi apa? Dengan 2 salam, dengan 2 salam. Kenapa ya ikhwah? Karena ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Barakallahu fikum, ya. Jadi paling banyaknya 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ja fi riwayatin anna 6 rakaat bi 3 taslimat. Ada satu riwayat Ya. 6 rakaat sesudah salat Jumat. Bisalah si taslimat dengan 3 kali salam. 3 kali salam kali 2 rakaat jadi totalnya ada berapa? 6 rakaat. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Walaupun alal masyhur yang terkenal itu cuma 4 rakaat saja paling banyaknya. Ya, yakunu aqalluha arqa'ataini sehingga yang paling sedikit 2 rakaat di Jumat. Aktsaruha 6 rakaat paling banyaknya 6 rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, au 4 rakaat atau 4 rakaat kama huwal masyhur. Dan ini yang terkenal. Yang 6 rakaat ini yang kurang terkenal. Ya, yang terkenalnya adalah yang 4 rakaat. Baik. Terus kita barakallahu fikum baca keterangan dari Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ya, bahwasanya apa terkait salat Jumat salat ba'diyatul Jumat. Dan tadi sudah disebut yang ada adalah ba'diyatul Jumat itu dilakukan apa? Yang ma'rufnya adalah dilakukan apa? 2 rakaat. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah SAW yusalli ruk'atain. Adalah Rasulullah SAW salat 2 rakaat ba'dal Jum'ati sesudah Jumat fi baitihi. Ya, di rumah beliau 2 rakaat di rumah beliau. Baik, dalam beberapa riwayat ya annahu yusalliha idza kana fil masjid arba'an. Rasulullah SAW kalau salat sunnahnya dikerjakan di masjid itu ada 4 rakaat. Jadi kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Baik, wa warada fiha min kalam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan terkait salat ba'diyatul Jumat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atau kalamnya Abu Hurairah. Ucapannya Abu Hurairah, au ahadir ruwat an Abi Hurairah, salah satu rawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya anna lahu an yusalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini fi baitihi. Bahwasanya beliau melakukan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumahnya. Baik. Ya, jadi ini ada beberapa riwayat. Di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Ini perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Baik. Adapun dalam riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di masjid 2 kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Jadi tinggal dilihat kondisi. Kata saya hafizahullah, idza ma ta'ti lahu an yusalli arba'an fil masjid wa tusamma lahu an yusalli raka'atain, ya, huna wa hunaka falyusalli. Ya. Adapun kalau seorang atau dirimu melakukan sholat tersebut 4 rakaat di masjid, ya, kemudian apa? Ya, tusanna lahu an yusalli raka'ataini huna wa hunak. Kemudian engkau disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat, ya, di sini atau di sana, maka silahkan engkau sholat. Ya, jadi mau bilang 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, silahkan. Atau 4 rakaat di masjid, silahkan. Ya. Adapun terkait dengan yang 6 rakaat kata Syekh Hafizahullah, amma sittun, adapun 6 rakaat setelah Jumat, fala a'rifu laha dalilan. Aku tidak mengetahui ada dalilnya. Kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Jadi yang ma'ruf dari riwayat Ibnu Umar 2 rakaat kalau di rumah, 4 rakaat kalau di masjid. Ba'diyatul Jumat. Kalau dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, maka beliau kadang 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Dan silahkan mau melakukan yang ini dan yang itu. Adapun untuk 6 rakaat memang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, tapi yang disebutkan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi hafizahullah itu tidak diketahui, ya, riwayatnya. Qala yafsilu baina kulli raka'ataini, ya, dipisahkan salat sunnahnya 2 rakaat. Karena memang salat sunnah, ya, untuk siang hari dan malam hari itu apa? 2 rakaat. Salatul laili, ya, wa nahari masna-masna. Salat malam dan salat siang itu masna-masna. Walaupun terkait lafaz nahar itu ada dipermasalahkan. Tapi yang ma'ruf dari kalangan para salaf bahwasanya salat sunnah, ya, itu 2 rakaat. Salat sunnah itu 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Demikian yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ay laisa ma'na dzalik annahu yusalli 6 rakaat sardan bi salamin wahid. Maknanya melakukan salat 6 rakaat sekaligus 1 kali salam, bukan begitu. Tapi 2 rakaat. Ya, bal 6 rakaat kullu raka'atayn bi salam. Bahkan 6 rakaat setiap rakaat 2 rakaat itu salam. atau arba rakaat, atau salatnya kalau 4 rakaat kulla rakaatain bisalam, setiap 2 rakaat salam. Nah, hadza wal afdal, dan ini yang afdal. Barakallahu fikum. Jadi ya, ini ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullah, tapi qadarullah kita baca faedah dari Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, ternyata ini enggak ada dalil yang 6 rakaat. Ya, beliau tidak mengetahui ada dalil terkait itu, sementara kita beramal harus menggunakan dalil terlebih dahulu. Adapun yang salat ba'diyat al-Jumat 4 rakaat, maka ada riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau dikerjakan di masjid, kalau di rumah maka 2 rakaat. Abu Hurairah mengerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ya, silakan semuanya boleh. Barakallahu fikum. Qala wa nisbatuhu ila al-Imam Ahmad li'anna al-musannifa Hambali. Ya, beliau menisbatkan kepada Imam Ahmad karena al-Imam Al-Barbahari ini mazhabnya adalah Hambali. Ya, wa ya'rifu madhhab al-Imam Ahmad, beliau mengetahui mazhab al-Imam Ahmad. Hadza riwayatun an Ahmad annaha 6 rakaat wal masyhur annaha 4 rakaat. Riwayat dari Imam Ahmad itu 6 rakaat salat ba'diyat al-Jumat. Ya, tapi yang terkenal dari jumhur kebanyakan ulama itu adalah 4 rakaat saja atau 2 rakaat saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti biadzal qadar insyaallah kita lanjut bila di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.